Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan dengan al-wa'ul majas, apa sempat mana? Oh, kata syarat betul. Nah, sebelum itu kemarin ada syair yang kita lewati. Ketika kita membahas hakikat lughawiyah mislu siyam wa lughatil imsak, maka puasa dalam bahasa Arab maknanya adalah menahan diri, bagaimana perkataan penyair jeliyah An-Nabirah. Ya, An-Nabirah ini artinya orang yang cerdas. Ini gelar, ini gelar, gelar beliau An-Nabirah, karena dia pintar bersair setelah tua. Jadi bukan karena belajar lama dari kecil terus akhirnya pandai bersair, namun di masa kecilnya, masa mudanya enggak kenal syair. Dan di masa tua dia belajar syair dan langsung dan cepat berhasil mengalahkan yang belajar dari kecil-kecil. Mengalahkan yang belajarnya dari kecil, dari muda beliau belajar, maka dia disebut Nabirah. Itu ceritanya. Khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imati. Maka ada kuda yang puasa dan kuda yang tidak puasa. Tahtal ajaji wa ukhra taklukul lujuma. Tahtal ajaji di bawah kepulan debu, wa ukhra dan kuda yang lain taklukul lujuma, mengunyah tali kekang. Nah, yang dimaksud dengan khailun siyamun adalah khailun mumsakatun anil jari wal haroka, adalah kuda-kuda yang ditahan sehingga tidak bisa berlari dan bergerak. Dan ada yang menjelaskan yang dimaksud oleh Nabirah adalah kuda-kuda yang ditahan anil alaf dari pakan sehingga tidak makan. Ya, kita lanjutkan ke dana. Hada wa qad asyara ilu Batruan Rahimallahu ila al-faidati min ma'rifati aqsami al-haqibati. Faqala wa mata warad al-lafzu, wa mata warad al-lafzu, wa mata warad al-lafzu wajaba hamluhu ala al-haqibati fi babihi lughatan aw syar'an aw urfan indaha. هذا ما يتعلق بالحقيقة وأما المجاز فقد عرف بقوله ما تجوز عن موضوعه فقوله ما تجوز في ضم التاء والجيم وتشديد الواو مكسورة مبنية للمجهول ويصح فتح التاء مبنية للفاعل أي ما تعدي به عن موضوعه فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي. ومثاله رأيت أسدا يرمي، فكلمة أسد تعدى بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس. ونقلت إلى الرجل الشجاع. وهذا التعريف مبني على تعريف الأول في الحقيقة وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وأما على التعريف الثاني في الحقيقة فيكون المجاز ما استعمل في غير مصطلح مصطلح عليه من minal mukhatabati. Mukhatabati. Minal mukhatabati. Wa 'ala ta'rifi alladhi dzakarna yakunu majazu al-lafdh al-mustamila. Mustamala. Al-lafdh al-mustamala fi ghairi ma wada'a lahu. Ma wudi'a lahu. Ma wudi'a lahu. Wa hadha awdahu wallahu a'lam. Ya Ibnu Bathran mengisyaratkan di sini ya, kalau bahasa kita ya namanya menyinggung, tidak menjelaskan panjang lebar. Mengisyaratkan di sini jangan kita terjemahkan mengisyaratkan. Kalau bahasa Indonesia kira syarat itu sesuatu yang enggak jelas. Jadi asyara di sini menyinggung secara sekilas, tidak membahas panjang lebar. Ini disebut dalam ungkapan bahasa Arab isyarat. Ini diisyaratkan oleh bulan di bukunya, artinya disinggung saja sambil lalu, bukan jadi bab khusus misalnya atau poin khusus. Ibnu Bathran menyinggung ilfaedah manfaat mengetahui macam-macam hakikat dengan mengatakan wa matta wa radalabdu, dan kapan saja wa radalabdu dijumpai satu lafaz wajib hamduhu, maka wajib kita tafsirkan lafaz tersebut alal hakikati dengan makna hakikinya. Fibab bihi di babnya masing-masing, luhutan di babnya adalah bab bahasa, bab syariat, ataukah bab huruf. Ini manfaat kita mengetahui macam-macam hakikat. Ketika kita tanya bab-bab bahasa ya, maka lafad, satu lafad kita main dengan makna bahasa. Kita ketika kita bicara babnya bab syariat ya, maka istilah kita maknai dengan makna syariat. Hal demikian penjelasan berkaitan dengan masalah hakikat. Adapun majaz, maka majaz didefinisikan dengan mata juzu an maudhu'ihi. Jadi ada dua cara baca. Ta'jim mauza itu bisa taknya di dhamma. Wal jim dan jim dan wawunya disesit. Matuju wiza tak sama jenisnya di doma. Matuju wiza mabunilil majhul. Namun boleh juga taknya di fathah menjadi mabunilil fa'il, sama dengan mabunilil limaklum. Matajuzu artinya mat'udiyah bihi an maudhu'ihi. Majaz adalah satu kata yang dilewatkan dari topik aslinya. Topik aslinya harusnya cuma batasnya sampai sini. Topik aslinya, makna aslinya itu cuma batasnya sampai sini. Kemudian kita lebarkan lebih dari batasannya, artinya mat'udiyah, apa yang dilewatkan, apa ya terjemah yang lebih enak? Apa yang digunakan lebih dari batasan makna sebenarnya. Makna sebenarnya itu satu kata ini kita pakai lebih melebar, lebih meluas. Ini berarti majaz. Fanukila, maka kata tersebut dipindah dalam penggunaan dari makna asli kepada makna majazi. Contohnya aku melihat Asad dan Yarmi. Asad yang sedang melempar atau memanah. Maka kata-kata Asad di sini dia telah melampaui modoknya, topik aslinya, yaitu hewan yang buas, kemudian dipindah ke kepada makna seorang yang pemberani. Wahada ta'rif dan definisi ini adalah mabniun ala ta'rifi al-awwali lil haqiqati. Mabni di sini derivat atau turunan. Definisi majas di atas adalah turunan dan derivat dari definisi yang pertama untuk hakiki. Ya, definisi hakiki menurut definisi yang pertama untuk hakiki adalah mabaqiya fi isti'mali ala mawdhi'ihi. Satu kata yang dalam penggunaannya tepat dalam topiknya, tepat dalam makna dasarnya. Sedangkan berdasarkan definisi yang kedua untuk hakiki, maka definisi majaz adalah sebagai berikut. Ada satu kata yang digunakan tidak pada mastalaha alaih, apa yang jadi kesepakatan minal mukhatabah dalam pembicaraan. Majaz adalah satu kata yang digunakan menyelisihi apa yang jadi kesepakatan. Kemudian doa al-ta'rif bila didakarnahu, dan berdasarkan definisi yang kami sebutkan dan yang dipilih oleh pensyarah, ya, karena penulis matengkawafat membawakan dua definisi, kemudian pensyarah memilih definisi yang lain. Kalau definisi yang dipilih oleh pensyarah yang dikatakan definisi yang kalimatnya lebih ringkas dan cakupannya lebih luas, alafdu al-mustakmalu fima udi'alahu, lafaz yang digunakan dalam makna aslinya, makna udi'alahu yang dia diletakkan untuk itu. Walau ta'rif bila didakarna, maka berdasarkan definisi yang kami sebutkan dan kami pilih, maka majaz adalah lafaz yang digunakan tidak pada makna sebenarnya, dan definisi lah yang afdal lebih jelas. Wallahu a'lam. Kita masih berbicara tentang masalah majaz. Ila qatin ma wujudi fari qa'idatin tumna'u min iradatil makna al-asli mitlu banal amiru qasra wa laysa lihada dhikrun fi usuli wa innama yudhkaru fi ilmi al-bayan al-bayan fi ilmi al-bayani al-bayani wa dhakartuhu li takmilil kismati. Nah, macam-macam majaz. Majaz boleh jadi majaz dengan penambahan, dengan pengurangan, pemindahan atau peminjaman. Majaz dengan tambahan, contohnya laisa kamitslihi syai. Di sini terdapat majaz dengan penambahan karena makna ka itu sama dengan misla. Padahal sebenarnya ka di sini tambahan dan ka maknanya adalah misla. Makna sudah jelas, artinya ka tidak ada. Laisa syai'un mislahu. Ya, kalau kaya itu tidak tambahan namun bermakna, maka yang terjadi makna ayat laisa syai'un misla mislihi. Padahal maknanya laisa syai'un mislahu. Tidak ada satu pun makhluk semisal yang semisal dengannya. Itu makna yang diinginkan. Dan macam dengan pengurangan, ada yang kurang, ada yang hilang. Was'alil Korea, maknanya adalah was'alil ahlil Korea, ahlinya dibuang. Macam dengan pemindahan, semacam ro'id. Ro'id aslinya adalah tempat buang air, tempat yang mendatar, yang landai, yang cocok untuk buang air. Dan kemudian dipindah, ra'id digunakan untuk istilah maya hujab yang keluar dari manusia, yaitu tai. Dan majaz dengan pinjaman, jidaran yuridu yang qaddah, sebuah tembok yang ingin untuk hancur, untuk roboh. Maka tembok di sini dipinjami sifat manusia, yaitu memiliki keinginan. Kalau contohnya pakai bahasa Indonesia, air liur melandai di tepi pantai, banyak kita jumpai air liur nyiur melandai, air nyiur ya. Nyiur maksud saya, nyiur melandai. Maka di sini pohon kelapa dipinjami sifat manusia, namanya isti'arah. Tembok dipinjami sifat manusia, memiliki keinginan. Tatkala penulis Warqah telah menyebutkan macam-macam hakiki, ba'da ta'rifiha, setelah dia mendefinisikan hakikat terhakiki, di sini beliau menyebutkan macam-macam majaz setelah mendefinisikan majaz. Majaz ada dua macam. Majaz pada kata-katanya disebut juga dengan majaz lughawi. Wa ma aqdam ta'rifu, itulah definisi yang telah lewat, di mana suatu kata dipindah dari makna asli kepada makna majaz. Majaz bil isnad, majaz dalam masalah penyandaran, disebut juga majaz akli. Haitsu yakunu tajawuz, di sini letak majaz adalah bil isnad pada penyandaran. Maka fi'il atau yang semakna dengan fi'il disandarkan ila ghairi ma huwa lahu, kepada yang seharusnya. Fil haqiqati, dalam hakikat sebenarnya. Walau kuda dan harus ada min ilah kotin hubungan antar ma'awujudi korinatin ditambah korinat tamna'u yang menghalangi mi'rodin makna asli dari makna asli. Maka syarat majaz pertama memiliki ilaqah, yang kedua ada qarinah. Contohnya badan amir qasran, amir gubernur atau penguasa membangun istana. Ini penyandaran pembangunan kepada penguasa di sini majaz. Kenapa? Karena yang bangun riil itu tukang batu, tukang kayu, buruh, itu yang bangun secara riil. Namun disandarkan kepada yang memerintahkan dan membiayai. Oke, namanya majaz dalam isnad. Dalam bahasa penyandaran. Walaysa li hadza, dan hal ini adanya majaz akli, majaz lughawi tidak disebut-sebut dalam ilmu usul fikih. Hanya disebut dan dibahas dalam ilmu bayan. Dan ini di sini aku sebutkan di sini aku menyebutkannya li takmilil qismati, karena untuk menggenapkan, melengkapi pembagian. Wasyurtul majaz, dan syarat majaz bil kalimati, majaz dengan kalimat alias majaz lughawi, itu disyaratkan adanya ilaqah, hubungan antara makna asli dan makna majazi, dan yang kedua adanya qarinah yang menghalangi dari maksud majaz yang pokok. Sebagaimana dalam contoh yang lewat, aku melihat singa yang sedang melempari atau sedang memanah. Ya, jangan dicatatkan kaki berkaitan dengan masalah makna majaz dan makna sebenarnya ada ilaqah dikasul ain dengan kasuhnya ain. Ini satu faedah penting yang bacanya ilaqah. Ya, dulu-dulu saya baca alaqah, di sini dijelaskan kalau yang benar bacanya ilaqah. Masalah majaz terus ada ilaqah. Walil faqi, dan jika ingin mengetahui perbedaan antara maftuhaha maftuhiha yaitu alaqah atau maksuriha atau ilaqah, silakan lihat Mukhtarus Sihah, sebuah buku kamus Arab Mukhtarus Sihah. Kita katakan andai pensyarah mau menukilnya sekalian meskipun ringkas, maka faedah yang kita dapatkan bisa lebih banyak ketimbang sepungkal-pungkal yang belum tentu kita punya bukunya. Maka lebih bagus lagi seandainya catatan kakinya juga menjelaskan kenapa ilaqah maknanya apa, kalau alaqah maknanya apa. Dan ini kaidah dalam masalah membuat catatan. Yang namanya membuat catatan itu berfungsi untuk membantu pembaca agar dia baca buku itu jelas, ada kata yang kurang jelas, dia catatan. Cara baca yang membingungkan, dia bantu. Itu fungsi catatan kaki orang itu bisa paham dengan baik buku yang dibaca, ya, diberi bantuan catatan kaki. Maka di antara satu hal yang tidak benar dalam masalah memberikan catatan, ketika catatan kaki itu malah menimbulkan masalah berikutnya. catatan kaki menimbulkan masalah ya, karena dia catatan kaki nyuruh harus buka buku yang lain. Di buka buku yang lain dengan catatan kaki boleh, dengan tujuan untuk kalau Anda ingin tawasuk, kalau Anda ingin penjelasan panjang lebar detail khilafnya macam-macam, silakan baca buku ini. Namun keperluan yang hal-hal yang memang dibutuhkan dalam catatan kaki itu tadi sampaikan, ini kaidah dalam salat catatan kaki. Maka dengan catatan kaki atau dengan taklir kita sudah bisa paham buku yang kita baca tanpa harus membongkar buku yang lain. Bongkar buku yang lain, tugas bongkar buku yang lain telah dikerjakan oleh mu'alliq, oleh pemberi catatan kaki. Saya tak bongkar-bongkar, tak taruh. Anda pembaca tidak perlu repot-repot bongkar-bongkar. Itu kaidah dalam masalah membongkar catatan kaki. Maka di antara hal yang clear dalam catatan kaki, misalnya hadis, ada satu buku hadis, kutip hadis, kemudian diberi catatan kaki tentang siapa yang meriwayatkan, cuma ditulis silsilah sahihah nomor sekian. Nah, ini membaca buku satu harus beli silsilah sahihah 7 jilid. Membaca buku satu, ini hadisnya mana ini? Enggak ada keterangan ternyata sudah untuk penasai atau apa yang lain. Ya, mau disuruh lihat ya, kalau mau tahu siapa yang meriwayatkan lihat istilah sahihah atau jujile. Ya. Ini tidak benar dalam dalam taklik, dalam memberikan catatan. Fungsi taklik adalah ya, pembaca harusnya buka silsilah sahihah, tidak perlu sudah diganti, saya ingin buka ini loh, kalau silsilah sahihah yang dikatakan riwayat bulan. Nih, kita pembaca, Anda tidak perlu susah payah beli silsilah sahihah kalau belum punya. Tak, saya yang melakukannya, kemudian saya taruh di sini, Anda tinggal menerima instan. Jadi tujuan taklim itu untuk supaya buku itu instan. Nah, harus ada ilaqah, hubungan antara makna asli dan makna majazi. Dan yang kedua adalah adanya qarinah yang menghalangi bahasa yang dimaksudkan dan diinginkan adalah makna asli. Sebagaimana dalam contoh yang lewat, aku melihat Asbadan Yarmi. Maka yang namanya majaz, majaz bil kalimah, majaz lugawi, itu harus ada dua persyaratan. Yang pertama adalah ilah penghubungan antara makna majaz dan makna hakiki, sehingga orang tidak boleh asal-asalan bikin majaz. Singa dengan pemberani ada hubungannya sama-sama pemberani. Tidak boleh kemudian saya melihat singa ternyata maksudnya sepeda ontel misalnya. Tidak boleh. Tidak ada ilaqah. Maka syaratnya ada ilaqah. Jika tidak ada syarat ilaqah ini, nanti orang bikin majaz semaunya. Orang bikin majaz semaunya. Nah, biar orang itu tidak semaunya, maka harus ada ilaqah, maka majaz itu dengan hal-hal yang berhubungan. Kemudian yang kedua adalah qarina. Maka di sini ilaqah antara asad dengan sujah jelas. Seorang pemberani, seorang pemberani. Dan ada qarina yang menghalangi untuk bahwa saya diinginkan adalah makna asli. Korinahnya adalah yakni. Korinahnya adalah yakni, melimpah atau memanah. Tidak mungkin singa pandai memakna. Singa sirkus sekalipun ya, tetap ya tidak pandai memakna. Tapi kalau ini tidak mungkin singa memanah, sehingga ini adalah qarinah yang menghalang kita, indikator yang menghalang kita untuk memanahnya dengan makna asli. Ini ya, Rizki. Banyak ulama mengatakan bersikap di sisi tambahan untuk menguatkan peniadaan semisal. Seandainya ka di sini bukan zaidat, tentu makna ka adalah misli. Dan satunya tidak benar. Lima liyal jam alihi, karena konsekuensinya berarti malah menetapkan adanya makhluk yang semisal dengan Allah. Itu cuma karena jadilah makna ayat tidak ada misla-misli syaitun, tidak tersatu pun makhluk ya semisal dengan yang semisal Allah. Berarti Allah punya semisal, cuma tidak ada makhluk yang semisal dengan semisalnya Allah. Ada Allah, ada semisal Allah, ada makhluk. Maka tidak ada makhluk yang semisal dengan misalnya Allah. Tapi berarti Allah punya, berarti Allah punya semisal. Walmanfi, maka yang tidak ada adalah ya, mislul misli, semisal dengan yang semisal dengan Allah. Fayakunul matalu sabitan, maka berarti Allah punya semisal. Wadabat menjadi ada satu yang tidak benar, karena maksud dari kalimatnya adalah meniadakan satu pun yang semisal dengan Allah. Meskipun apa, kalau terjemahnya adalah misla-misli, tetap hasilnya juga sebenarnya ada makna, yaitu tidak ada satu pun makhluk yang semisal dengan Allah. Karena ini Allah semisalnya dengan Allah dan ada makhluk. Kalau makhluk ini tidak semisal dengan semisalnya Allah, maka makhluk juga tidak semisal dengan Allah. Tapi cuma ada Mr. X. Cuma dampak jeleknya apa? Ada Mr. X yang semisal dengan Allah. Tapi ayat ini dapat menunjukkan bahwasanya makhluk tidak semisal dengan, seandainya K di sini tidak zaidah, tetap menunjukkan bahasanya makhluk tidak semisal dengan Allah. Karena makhluk itu tidak semisal dengan semisalnya Allah. Kalau di makhluk tidak semisal dengan semisalnya Allah, berarti mungkinkah semisal dengan Allah? Ya tidak. Mak, kebatilan yang ada makna ini adalah adanya Mr. X yang semisal dengan Allah. Ini menurut pendapat ulama yang mengakui adanya majaz dalam Al-Qur'an di catatan kaki. Amal al-Qawli, ada pun berdasarkan pendapat yang mengatakan binafil majaz, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, maka tidak ada majaz dalam ayat di atas. Karena orang Arab tuqimul misla, suka menggantikan semisal. Kata-kata semisal itu menggantikan kata-kata nafas. Maka mereka gunakan kata-kata semisal, dan yang mereka inginkan adalah zat, diri. Contohnya misli layak al-kada, orang semisal aku tidak mungkin berbuat semacam ini. Makna dari misli di sini adalah anak, aku tidak melakukan perbuatan ini atau itu. Contoh yang lain, wa syaita syaitu min bani Israel ala mislihi, tidak ada dan seorang saksi dari bani Israel bersaksi ala mislihi, atas semisal dengannya, yaitu bersaksi atas sesama bani Israel. Artinya ala'an al-Qur'an, bahasanya al-Qur'an dari sisi Allah. Maka kalau pakai keterangan ini, maka laisa kamitslu syai'un, jika kita katakan tetap beramal, maka fayakunul ma'nal ayat, maka makna ayat laisa mislu dhatillahi misla dhatillahi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Wa idza tafat al-muasalah, dan jika tidak ada kesamaan fidat dalam masalah diri, intafat al-masalah kufi sifat, maka tidak ada kesamaan dalam masalah sifat. Lian al-qawl fi sifat kal-qawli fidat, sebagaimana pelajaran di takrit takmuria, bahasanya membicarakan sifat adalah sebagaimana membicarakan zat. Siapa yang mengatakan ini sifat Allah yang bukan sifat Allah, berarti dia bisa membicarakan zat Allah. Ini tentu satu hal yang potil. Dan majaz dengan pengurangan, yaitu dengan pembuangan, contohnya di rumah Allah, tanyalah kampung itu, artinya penduduk kampung itu, maka di sini ada pembuangan. Lekati karena sudah bisa dipastikan bahasa yang dimaksudkan adalah bertanya kepada penduduk kampung, bukan bertanya kepada kampung, karena kampung adalah bangunan yang terkumpul. Karena kampung adalah bangunan-bangunan yang terkumpul, dan bertanya kepada bangunan, dan jawaban yang diberikan oleh bangunan adalah minal muhal, termasuk hal yang mustahil. Ya, bibit. Lam yustakmal, lam yustakmal labdu, labdu, labdu bi wairi mawdi'ihi, fal jawabu annahu minhu haythu istukmalu, haythu istukmila, haythu istukmila nafyu mislil misli, mislil misli fi nafyil misli, nafyil misli wa su'alu qaryati fi su'alu ahliha, fi su'ali ahliha. Waqala balaghuyuna, waqala balaghuyuna, waqala balaghuyuna, waqala balaghuyuna innahu qad min haythu inna kalimata nukilat an iqrabihal asli ila nawin akhorin minal iqrabi. Nah, ada catatan kaki, Amal alam kal asapun menurut pendapat yang binafil majas meniadakan majas untuk ayat Al-Quran, maka yang dimaksud dengan kampung adalah kumpulan manusia. Itulah makna qaryah menurut dalam bahasa Arab, kumpulan manusia. Atau akan mudhaf, bahasanya mudhaf dalam ayat, ka'annahu madzkurun, seakan-akan disebutkan dalam ayat. Li'annahu madlulul alai, karena dia itu bisa diketahui bil iktidak, dengan dalalah iktidak. Wa madullah alai, dan segala sesuatu yang bisa diketahui dengan metode iktidak, dalalah iktidak, bahwa adalah hakikati, maka dia hakiki. Atau kata-kata qaryah dalam bahasa Arab, ya dakhul fil musamahu, termasuk dalam pengertian qaryah al-hal, orang, wal-mahal, dan bangunan. Maka contoh qaryah itu maknanya adalah hal, wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Terdapat banyak kampung yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk kampungmu yang mengusirmu, wahai Muhammad. Contoh kampung dalam makna al-mahal, bangunan, awkala dimar ala qaryatin, atau orang yang melewati satu kampung, waya khawiyatun ala awsiha, dan dia terjatuh pada tiang-tiangnya. Artinya apa? Bangunan tersebut, atapnya macam-macam, dia pada jatuh. Setelah pada jatuh semua, barulah tiangnya jatuh. Ya, maka kalau menurut ulama yang tidak mengerti adanya majaz, was'alul qaryah itu dimaknai dengan dua, disini disampaikan dengan tiga penjelasan. Penjelasan yang pertama, dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan qaryah adalah kumpulan manusia. Selesai. Penjelasan yang kedua, yang di sini jadi penjelasan yang ketiga, dalam bahasa Arab qaryah itu punya dua makna. Qaryah itu punya dua makna, boleh jadi bangunan, boleh jadi orang-orang yang tinggal di sana. Kemudian yang ketiga di sini, ada namanya dalalah iktidak, dan semua yang mengandung makna dalam dalalah iktidak itu tidak termasuk majaz. Iktidak itu satu kata yang kata ini tidaklah mungkin kecuali dengan kata yang lain. Misalnya ada hadis, makna itu tidak akan benar kecuali ada kata yang lain. Fa'oja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Fa'kola li Aisyah. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, adakah makanan bagi Aisyah? Maka di sini ada pembuangan, dan pembuangan ini statusnya tidaklah majaz karena pembuangannya adalah pembuangan iktidak. Nabi pulang, lalu Nabi masuk rumah, lalu Nabi nemui Aisyah. Ini tidak disebutkan dibuang semua. Cuma dikatakan Nabi pulang, lalu berkata kepada Aisyah. Maka di sini ada fiil-fiil yang dibuang. Nabi pulang, masuk rumah, nemui Aisyah, ngobrol dengan Aisyah, dan berkata. Dan namanya adalah iktidak. Contoh dalalah iktidak yang lain adalah ayat tentang masalah puasa. Pemengkami kemaritan al-ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau sedang berpergian, maka bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Maknanya apa? Maka siapa yang sakit atau berpergian, fa'aftar, lalu keduanya berbuka. Tidak puasa, maka dikotok dengan jumlah yang sama di hari-hari yang lain. Namun di ayatnya tidak ada fa'aftar. Ayatnya mak siapa yang fa'amankamikum maridan awal al-safarid, siapa yang sakit atau berpergian. Ya, siapa yang saja yang sakit ataupun berpergian, maka dia fa'idatun min ayatin ukhra, maqada dengan jumlah yang sama di hari-hari yang lain. Kalau ayatnya enggak ada kata-kata fa'aftar, namun ayat itu tidak akan genap sempurna kecuali dengan tambahan fa'aftar. Maka dalam ayat ini sebenarnya ada fa'aftar, namun fa'aftarnya ditutupi mahdzuf. Ini namanya dalalah iktidok. Jadi disampaikan wa madulla alaihi bitaukil iktidok bahwa alal haqiqah, sesuatu yang bisa diketahui dengan dalalah iktidok, maka dia adalah hakiki. Jika saya bertanya, definisi masdar di atas layak itu tidaklah tepat untuk masdar dengan penambahan dan pengurangan karena lafaz tidak digunakan pada selain tempatnya. Jawabannya, ana minhu. Sesungguhnya masdar dengan tambahan dan pengurangan itu adalah bagian dari definisi masdar. Di mana digunakan peniadaan mislu misli finaf dil misli, dalam pengertian meniadakan semisal, dan digunakan istilah bertanya kepada kampung padahal maksudnya penduduk kampung. Kalau benar yang para pakar bahasa mengatakan inau majazun, dia adalah majaz dari sisi bahasanya kalimat telah dimungkil dari i'rab yang asli kepada i'rab jenis yang lain. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Ya, saya pesan kalau bisa lebih fakih. Kelas ini jadwalnya sama. Ya, mengikuti muridnya. Kemarin nampak sempat. Cici jam 6. Karena jam 6.